أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب ونجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Kata Imam Sa'di rahimahullah, falamma ja'a amruna biwuqu'il 'adzab, maka tatkala datang perintah kami dengan terjadinya azab, najaina salihan, kami selamatkan Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman ma'ah bersamanya, birahmati minna, dengan rahmat dari Allah, wa min khizin yawma idzin, najainahum minal azab wal khizi wal fadhiha. Kami selamatkan mereka dari azab. Kami selamatkan mereka dari kehinaan. Wal fadhihah, dan dibongkarnya keadaan yang sesungguhnya. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Sesungguhnya Rabb kamu, dialah Allah Al-Qawiyul Aziz, yang maha kuat, Al-Aziz, yang maha aziz, perkasa. Wa man quwwatihi, di antara kekuatan Allah wa izzatih. Dan di antara kekuatan Allah dan keperkasaan Allah adalah an ahlakal umam at-taghiyah, Allah menghancurkan, membinasakan umat-umat yang melampaui batas. Wa najja ar-rusul wa atba'ahum, dan Allah selamatkan para rasul dan para pengikutnya. وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa orang-orang zalim dengan suara yang besar. فَقَطَعَتْ قُلُوبُهُمْ قُلُوبَهُمْ, sehingga memutuskan jantung mereka. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, maka mereka mati di rumah-rumah mereka dalam keadaan kaku, terbakar, laharak. Lahum, tidak bergerak lagi. Kalam yagnaw fiha, kandam lamma ja'ahumul azab, ketika datang kepada mereka azab, macam tauhid dari malam sawiha, seakan-akan mereka tidak pernah menikmati yang mereka nikmati. Walam sawiha, walam tamat tauhid yauman najahar, dan seakan-akan mereka tidak pernah menikmati. Nah, sehari pun adharaqahumun na'im, mereka sudah ditinggalkan dengan kenikmatan. Wa tanawaluhumul azab as-sarmadi, dan mereka sudah mendapatkan azab yang abadi, yang tidak terputus. Alladzi kana wa lam yazal, dan senantiasa terus mereka diazab dan disiksa oleh Allah. Illa inna Samud kafaru, ala inna Samud kafaru rabbahum, ala bu'dan li Samud. Ketahuilah semuanya kaum Samud kufur kepada Allah, jahadu ba'dan ja'atuhumul ayatul mubashirah. Mereka menentang, telah datang kepada mereka ayat-ayat Allah yang jelas. Ala bu'dan li Samud. Ketahuilah betapa jauhnya, betapa binasanya bagi kaum Samud. Fama asfahu ma'adallahu. Betapa hinanya mereka dan binasanya mereka. Nastajiru billah min azabi dunya wa khizriha. Kita berlindung pada Allah dari azab dunia dan kehinaan dunia. Waliyadzubillah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.